Kala sirna cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia, biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam damba harap dan cita. Bila berselimut ceria lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku tercipta kubah nestapa